Shout out to PC Work Movement. K Click. Toujours. Yeah. Salam kala, angka balik, penjam salam, tule balik, dulu luda, jila balik, tangka balik, angka balik, ya. Yeah. Salam OG, 5-3-6 berapi, tebakan dalam mula dekati, yang jual dekat, aku beli, dah hola, ni bukan tempat main, kau si gelap, di jalan dah bersatu yang melawan aku retap, jila mana rantai-rantai gua ikut retap, ni kejaran-kejaran kenali saya luar kota, maka beli. Machiavelli, Masliar ini yang penuh dengan musliar hati. Kita move yang jalan bawah tanah. Di zaman nak bersatu, bukan zaman nak berpecah buta. Arah nak bersatu, ku sedia kape merah yang merah dalam jiwa. Sebab ku tuju gila dan di mana jalan. Tak kira satu, bertiga kawan. Hormat duluan, sebelum salam. Yang toleh balik, kau duduk belakang. Yang duduk belakang, kau toleh balik. Sebelum salam, hormat duluan. Sebelum naik, bertiga kawan. Tak kira kawan, hanya satu jalan. Shout out boss. Dalam mandi gantung baju tapi tak pernah gantung ilmu. Dalam mandi tak berguru tapi tak pernah nak tinggal ibu. Berat yang sama masih di bahu, yang ringan habis disapu. Dalam mandi tak berhenti tuju. Buah kunci simpan saku. Hola kepala nak melayang. Love, kepala makin tenang. Jadi tenang layan tenang yang lain. Jangan tanya yang lain. Simpan dalam rahsia dalam tangan. Perhatian, perhatikan gerakan naungan bersatu. Panci-panci Borneo bergerak ke Kuala Loko. Lu baru angkat baju dan ada tujuh buka buku. Masih tunduk malu, masih tunduk cari ilmu. Masih lagi buka buku, masih hormat orang dulu. Ikut cara dulu, biar dulu dah berlalu. G, kau bukan gangster shit. Kau nak gang the shit. G, better break. Jangan sampai over break. Better watch out, watch out. Kalau barang tak lego, kalau barang tak nego, jangan paksa tujuh nabo. Jangan paksa kau, don't get it, get it, get it. Kau